Innalhamdulillah Nahmatuhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا Amma ba'ad fa'in asnaqal hadithi kitab Allah wa khairul hadithi Muhammad sallallahu alaihi wa la'inu wa sallam syarul muri muhdathatuha fa'inna kulla muhdathati bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca syarah Kitabil Kaba'ir li Fadilati Syekh Shalih Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Dan kita masih dalam bab dzikr qaswatil qalb, di mana pada kesempatan sebelumnya kita telah baca penjelasan beliau terkait firman Allah Subhanahu wa taala alam ya'lini alladziina aamanu an tahsha'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazala minal haqq yang di dalamnya mengasung kepada kaum muslimin agar supaya mereka menghadapkan diri mereka kepada Al-Qur'an Karim, membaca, mentadaburinya agar bisa mengambil manfaat dan faedah darinya dan peringatan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang beriman untuk tidak melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh mereka mengkitab, berpaling dari Al-Quran Karim yang akan menyebabkan hati-hati mereka menjadi keras sebagaimana hati-hati mereka ahlul kitab tatkala mereka berpaling dari kitab-kitab yang Allah turunkan kepada mereka. Kita lanjutkan ke dalil yang berikutnya yang disebutkan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan an ibni Amr radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an irhamu durhamu waghfiru yaghfirillahu lakum wailul akma'il qawl wailul musirrin alladzina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Rawahu Ahmad. Dari Ibn Amr, yang Abdullah bin Amr Ibn Aus radhiyallahu ta'anhuma marfu'an Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam beliau bersabda irhamu turhamu menyayangilah kalian. Niscaya kalian akan dirahmati. Waghfiru yaghfiri laulakum. Dan memberilah maaf kalian. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Celaka binasa terhadap orang-orang yang mereka mendengarkan perkataan al-haq, nasihat, mau'idhah. Nah, akan tapi mereka tidak mengamalkannya. Celaka binasa mereka orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa, kemaksiatan. Dalam keadaan mereka mengetahui bahwasanya apa yang dia lakukan adalah merupakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Hadits ini diriwayatkan oleh Muhammad. Demikian pula Imam Al-Bukhari dalam Adab Mufrad. Dan hadits ini di Sahih Al-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala. Maka dalam hadits ini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membimbingkan kepada kita dua perkara. Dan juga memberikan peringatan kepada kita tentang dua perkara pula. Bimbingan yang pertama yang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bimbingkan kepada kita, di mana beliau bersabda irhamu turhamu. Naam. Menyayangilah kalian. Niscaya kalian akan dirahmati. Ini perintah dari Rasulullah SAW. Kepada kaum muslimin agar supaya memiliki sifat penyayang. Menyayangi apa saja yang ada di muka bumi ini. Ya, dari kalangan manusia, ya, orang tua menyayangi anaknya, demikian pula seorang mudarris kepada murid-muridnya, seorang dai kepada madaunya, pemimpin kepada rakyatnya, ya, hingga seseorang itu menyayangi hewan sekalipun. Maka ini sesuatu yang umum. Perintah untuk menyayangi siapa saja yang ada di muka bumi ini. Nah, ya, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan merahmati kalian. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amalan. Ya. Nah, ketika seorang hamba tersebut menyayangi sesamanya, ya, bahkan kepada hewan sekalipun, akan menjadi sebab seorang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Oleh karena itu, dalam hadis-hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyebutkan ar-rahimun yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardh yarhamukum man fis sama. Ya, orang-orang yang menyayangi itu, maka Allah Subhanahu wa taala ar-rahmah. Ya, ar-rahman akan menyayangi mereka. Maka sayangilah. Naam, siapa saja yang di muka bumi ini. Naam, termasuk kepada hewan sekalipun. Maka zat yang ada di langit Allah Azza wa Jalla akan merahmati kalian. Naam. Hadis Abi Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rahima walau dzabihah rahimahullahu yaumul qiyamah." Nah, barang siapa yang merahmati, menyayangi walaupun kepada hewan sembelihan sekalipun, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatinya nanti di hari kiamat. Ya, dia menyembelih dengan cara yang baik. Ya, menajamkan pisaunya, tidak memperlihatkan ketika menajamkan pisaunya di hadapan ya hewan sembelihan yang tersebut. Ya, ketika menyembelih hewan tersebut tidak di dekat hewan sembelihan yang lainnya. Nah, ya, di antara bentuk kasih sayang kepada hewan sembelihannya. Demikian pula dalam hadis yang lainnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda ketika tatkala seorang ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ya Rasulullah, ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, inni la adzbahu syah farhamuha?" Ya, ya Rasulullah, aku tidak menyembelih ya kambing. Ya, apakah aku menyayanginya? Naam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa syah in rahimtaha rahimakallah." Ya. Naam, kambing tersebut jika engkau menyayanginya ketika menyembelih, ya. Naam, di antara bentuknya tadi, ya, menyembelih dengan cara yang baik, menajamkan pisaunya ketika mengasah tidak di hadapan hewan tersebut, ketika menyembelih tidak di hadapan hewan sembelihan yang lainnya. Naam. Jika engkau menyayangi, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmatimu. Naam. Ya. Maka balasan itu sesuai dengan amalannya. Ketika seorang hamba tersebut memiliki sifat penyayang, ya, meskipun menyayangi sekalipun kepada hewan sembelihannya, maka dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Dan barang siapa yang tidak menyayangi terhadap sesamanya, maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak akan ya menyayanginya. Naam, man lam yarham la yurham. Ya, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan dirahmati. Naam, la yarhamullah man lam yarhamun nas. Barang siapa Allah tidak akan merahmati orang yang tidak dia menyayangi terhadap manusia. Naam, maka al jazaa'u min jinsil amal. Naam. Ya. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu ada dua macam. Ada rahmat yang sifatnya ammah dan ada rahmat yang sifatnya khassah. Naam. Rahmat yang sifatnya ammah yakni rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seluruh makhluknya. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengadakan mereka yang sebelumnya mereka tidak ada. Allah Subhanahu wa taala menjamin rezeki-rezeki mereka. Allah memberikan kesehatan, keamanan, tempat tinggal, dan yang lainnya dari segala sesuatu yang makhluk tersebut bisa bersenang-senang dengannya. Yang itu semuanya merupakan asal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini rahmat yang umum yang diberikan kepada seluruh hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan di sana ada rahmat khassah. Rahmat yang hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat. Orang-orang yang beriman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Subhanahu wa taala itu penyayang terhadap hamba-hamba yang beriman. Ya. Rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Orang yang beriman di mana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka dari kegelapan dosa, ya, kemaksiatan, kejahilan, ya, kesyirikan kepada tauhid, kepada keimanan, ya, kepada ketaatan. Nah, ya, ini rahmat khusus untuk mereka orang yang beriman. Nah, ya, yang pada orang yang beriman maka terkumpul padanya dua rahmah, ammah wal khassah. Ya, adapun selain dari orang beriman, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala mereka mendapatkan rahmah yang sifatnya ammah, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada mereka, menjamin rezeki mereka, memberikan kesehatan, ya, keamanan. Ya, dan yang lainnya dari hal-hal yang itu merupakan perkara yang dengannya makhluk tersebut bernikmat minat dan senang-senang dengannya. Yang itu semua merupakan asal dari rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Naam. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Bimbingan yang kedua yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimbingkan di dalam hadis ini. Ya, beliau membimbingkan kepada umat yang kepada kaum muslimin agar supaya memiliki sifat memaaf, memaafkan saudaranya yang telah berbuat salah, kesalahan, keburukan kepada dirinya. Waghfiru, ya, maka berikanlah maaf. Naam, kepada saudaramu. Ketika saudara tersebut telah melakukan kejahatan, kejelekan kepada dirinya. Apakah terkait dengan hartanya, ataukah dengan badannya, ataukah yang berhubungan dengan keluarganya, ataukah yang berhubungan dengan hak-hak dia yang lainnya. Naam, ya. Yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni, ya, kalian, dosa-dosa kalian. Sesuatu yang memang diinginkan setiap hamba untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa dan kesalahannya. Di saat kondisi seorang hamba tersebut tidak terlepas yang namanya dari berbuat dosa dan kesalahan, sehingga membutuhkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, atas dosa-dosanya dari kewajiban-kewajiban yang mungkin, ya, nah, dia tidak menjalankan dengan sebaik-baiknya, larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang masih diterjangnya, nah, dan kelalaian-kelalaian yang lainnya. Nah, maka apabila menginginkan untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka maafkanlah, ya, di antara sebabnya, maafkanlah. Nah, kesalahan-kesalahan, kejahatan yang dilakukan oleh saudaramu. Nah, ya, yang tentunya, ya, asalnya sesuatu yang diperbolehkan, ketika seorang membalas kejelekan yang dilakukan saudaranya, ya, dengan membalas kejelekan yang serupa. Nah, yang sama kepada saudara yang tersebut yang telah berbuat kejahatan pada dirinya. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Naam, wala in sabartum law khairul lis-sabirin. Dan jika kalian membalas, maka balaslah dengan sesuatu yang serupa, ya, dari keburukan yang dilakukan kepada kalian. Naam, ya. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala membimbingkan sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik dari itu. Naam, ya. Wala in sabartu, wala in sabartum lawa khairul sabir, dan jika kalian bersabar maka yang demikian lebih baik untuk mereka, orang-orang bersabar. Ya. Penggalan yang pertama menunjukkan sesuatu yang diperbolehkan. Nah, membalas suatu kejahatan, kejelekan, ya, saudaranya dengan yang serupa. Nah, ya, sebagai bentuk keadilan. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menghasung, membimbingkan sesuatu yang lebih utama, yang lebih baik, ya, untuk bersabar, yaitu memaafkan, ya, kesalahan, kejelekan saudara tersebut. Karena sesungguhnya yang demikian tersebut sesuatu yang lebih baik bagi mereka, orang yang bersabar. Nah, ya, yang demikian sesuatu yang lebih baik. Nah, bagi mereka orang-orang yang bersabar. Dengannya, dengan kesabaran dia, ia memaafkan atas keburukan, kejelekan yang dilakukan saudara yang terhadap dirinya, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Waghfiru yaghfirin lakum. Dan dengan dia memaafkan, ya, kesalahan saudara yang tersebut terhadap dirinya, maka yang demikian akan semakin menambahkan kemuliaan, ya, ketinggian derajat dirinya. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, wa mazadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada hamba dengan ia memaafkan melainkan kemuliaan. Allah akan memuliakannya, Allah akan meninggikan perkaranya. Nah, maka tentunya hadis ini hasungan kepada kaum muslimin agar supaya memiliki naam sifat pemaaf. Memaafkan atas kejelekan, keburukan yang dilakukan oleh saudaranya. Naam. Hanya saja tentunya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Naam, yang demikian tentunya, ya, ada kaitnya. Ya, muqayyadun. Ya, dalam hal ini. Naam, ketika memberikan maaf atas kejelekan, keburukan saudara tersebut. Naam, ada sesuatu yang kaidnya yang di dalamnya, di mana Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan manakala dalam memaafkan tersebut di sana ada perbaikan, ya. Naam, yang terwujudkan di dalamnya. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya, di dalam Al-Qur'an Karim. Fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithluha. Ya, fajaza'u sayyi'atin sayyi'atu mithliha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, innahu la yuhibbudz dzalimin. Nah, maka balasan kejelekan itu kejelekan yang serupa dengannya. Barang siapa yang dia memaafkan dan mengadakan perbaikan, nah, maka pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai orang-orang yang berbuat kedzaliman. Nah, ya, maka di sini dipersyaratkan, faman 'afa wa aslah. Siapa yang memberikan maaf dan mengadakan perbaikan padanya. Ya. Maafnya dia kepada saudara yang telah berbuat kejelekan keburukan tersebut dipersyaratkan padanya ada perbaikan terhadap saudara yang tersebut yang telah berbuat kejelekan pada dirinya. Ya. As-Sa'di rahimahullah taala dalam tafsir beliau menjelaskan terkait tentang ayat ini. Dzakarallahu fi hadzal ayah maratib al-uqubah. Ya, maratib al-uqubah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat ini, ya, tingkatan-tingkatan hukuman. Wa inna 'ala thalathati maratib, 'ala thalathati maratib. Dan itu ada tingkatan, ada tiga tingkatan. Ya, adlun wa fadlun wa zulmun. Ya. Tingkatan yang bentuknya itu merupakan keadilan, di situ ada merupakan keutamaan, kemuliaan, dan di situ ya ada tingkatan yang bentuknya merupakan kezaliman. Nah, ya. Fa martabatul adl, maka tingkatan adl, ya, merupakan bentuk keadilan. Jazaa'u sayyi'ah sayyi'atun mithliha. Membalas keburukan dengan keburukan yang serupa dengannya, tanpa menambah, tanpa mengurangi. Ya. Na'am. Jiwa dengan jiwa, luka dengan luka yang serupa dengannya, harta dengan harta yang harus diganti sama dengannya. Ini adalah merupakan tingkatan adl. Ya, martabah al-adl. Wa martabatul al-fadl, adapun tingkatan al-fadl, ya, keutamaan, kemuliaan di dalamnya, yaitu al-afu wal islah anil musyi. Memaafkan dan ya perbaikan kepada orang yang berbuat kejelekan tersebut. Naam. Ya. Maka ini adalah merupakan sesuatu yang dipersyaratkan. Naam, kaid yang harus diperhatikan ketika hendak memberikan maaf kepada seorang yang telah berbuat kejelekan keburukan pada dirinya. Harus ada al-islah, perbaikan di dalamnya. Faman 'afa wa aslaha fa ajru 'ala Allah. Nah, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan pahala yang besar. Ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan di sini. Ketika memberikan maaf tersebut ada perbaikan di dalamnya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya tidaklah setiap orang yang berbuat keburukan, kejelekan ya kepada dirinya kemudian semuanya itu pantas diberikan maaf. Dilihat kondisi keadaan orang yang berbuat kejelekan keburukan tersebut. Nah, ya, apakah betul-betul ketika dia dimaafkan menjadikan dia kemudian berhenti dari kejelekan keburukannya tersebut? Ya, malu mau berbuat ya serupa dengan yang dia lakukan sebelumnya, ataukah akan melakukan ini kepada yang lainnya sehingga dia berhenti? Maka kondisi yang semacam ini pantas dia untuk diberikan. Maka ini merupakan keutamaan. Ya, dianjurkan. Ya, karena dengan sebab itu dia akan ya, na'am, berubah menjadi orang yang baik, meninggalkan jelekan-jelekan keburukan tersebut, berhenti darinya. Tapi manakala kondisinya justru menuntut ya maslahah syar'iyah mengharuskan justru memberikan hukuman padanya. Karena orang tersebut tidak pantas untuk mendapatkan maaf. Orang ini diketahui sebagai orang yang jelek, yang buruk, ya, sudah dimaafkan, berulang lagi melakukan demikian dan demikian terus, dikenal sebagai orang yang jelek, yang jahat. Nah, ya, dimaafkan bukan berhenti, malah semakin menjadi-jadi. Ya, maka kondisi keadaan orang yang semacam ini, naam, ya, lebih baik adalah untuk, naam, memberikan hukuman kepadanya, menuntut hak kita agar supaya dikembalikan. Manakala berhubungan dengan hak-hak kita, naam, ya, dikasih pelajaran agar supaya berhenti, ya, agar supaya dia tidak berbuat, naam, kejahatan kepada dirinya atau kepada orang lain. Nah, adapun membiarkannya justru akan semakin menambah keburukan kepada orang tersebut dan akan berdampak kepada yang lainnya. Karena ini adalah orang yang jahat, ya, diketahui dia orang yang jelek, suka membuat kerusakan. Bisa jadi itu menimpa pada dirinya atau kepada saudara-saudara yang lainnya. Maka kondisi keadaan orang yang semacam ini, maka tentunya, ya, maslahah syar'iyyah menuntut justru untuk memberikan hukuman padanya. Tuntut dia terkait tentang hak-hak kita. Nah, agar supaya menjadi pelajaran bagi orang tersebut. Nah, ya, barakallahu fiik. Ini tingkatan ya. Nah, kedua. Ya. Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu adalah merupakan martabatul dzulm. Ketika membalas kejelekan, keburukan orang lain tersebut dengan sesuatu yang lebih besar ataukah lebih banyak. Ya, tentunya ziyadah di sini merupakan bentuk kezaliman. Nah, ya, Allahu taala alam bisawab. Ya, maka tentunya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini yang harus diperhatikan. Nah, kapan semestinya memberikan maaf kepada orang lain? Kalau memang itu adalah orang yang layak untuk diberikan. Ya, maka ini yang demikian suatu keutamaan, kemuliaan. Ya, lawa khairul sabirin, maka yang demikian sesuatu yang lebih baik bagi orang yang bersabar, orang yang memaafkan atas keburukan, kejelekan, nah, saudara yang terhadap dirinya. Karena dengan sebab itu dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya dia juga akan mendapatkan kemuliaan dari si Allah Subhanahu wa taala. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afin illa 'izza. Ya, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan kepada seorang hamba dengan maafnya dia, ya, kecuali kemuliaan. Waghfiru yaghfirillahu lakum. Maafkanlah. Ya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kalian. Naam. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam memberikan peringatan kepada kita. Wailul lil aqma'il qaul. Celaka, binasa. Ya, li aqma'il qaul. Terhadap orang-orang yang dia itu mendengarkan nasihat, ya, perkataan al-haq, mau'idhah, akan tapi tidak mengamalkannya. Ya, tidak menangkapnya, tidak menghafalnya, tidak mengamalkannya. Naam. Ya. Di mana asal kata dari aqma', ya, itu adalah merupakan bentuk jamak dari al-qima'. Ya. Dan lugah yang lainnya al-qima'. Jamak dari al-qima' atau ke al-qima'. Naam. Yang itu adalah sesuatu yang biasa diletakkan di mulut kirbah, ya, naam, ataukah bejana, botol, yang biasa digunakan untuk menuangkan sesuatu yang cair ke dalamnya, ya, apa bahasa kita, corong, ataukah torong, ya kan, naam, sesuatu yang digunakan untuk, ya, menumpahkan sesuatu yang cair ke dalam, ya, botol ataukah yang sejenisnya, naam. Dan mereka itu diserupakan dengannya, ya, orang-orang yang mereka itu mendengarkan kalimatul haq, ya, mendengarkan nasihat mau'idhah, ya, naam, mendengarkan peringatan-peringatan, ya, akan tapi mereka tidak terpengaruh dengannya, tidak mengamalkannya dengan torong atau kacorong ini, ya, karena, ya, corong atau kacorong ini, nah, sesuatu yang dia tidaklah menahan terhadap apa yang dituangkan di dalamnya. Ya kan? Kalau kita menuangkan air ataukah benda cair yang lainnya, minyak, ya, tidaklah dia menahan sedikit pun darinya. Mengalir begitu saja. Ya. Maka ini mereka kecelakaan, kebinasaan orang-orang yang demikian keadaannya. Ya. dia mendengar dari telinga kanan tentang nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, ya, tentang Al-Quran, Ahadith, Al-Haq, tapi berlalu begitu saja. Masuk dari sebelah kanan, keluar dari sebelah kiri. Nah, ini yang dimaksud dengan Akma'ul Gaud. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala. Naam. Di mana beliau beliau mengatakan Ibnu Rajab Al-Hambali rahimallahu taala, Akma'ul Qaul. Naam. Alladzina adzanuhum ya kal qima yadkhulu fi asmaul haq ya na'am min an janib wa yakhruju min janibil akhar la yastaqirru fi na'am ya akma'ul qul mereka adalah orang-orang yang telinga-telinga mereka, pendengaran mereka itu seperti corong atau katorong ya, yang mana mereka mendengarkan ya perkataan-perkataan al-haq kebenaran dari satu sisi keluar dari siang lainnya. Nah, tidak ada yang menempel melekat sedikit pun ya, memberikan asar sedikit pun ke dalam hatinya. Maka celaka dan binasa orang yang demikian keadaan. Wa wailul lil musirrin alladziina yusirruuna 'ala ma fa'alu hum ya'lamun. Celaka dan binasa terhadap orang-orang yang terus-menerus melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, tidak bertobat darinya. Ya, dalam keadaan dia mengetahui apa yang dia perbuat, apa yang dia lakukan adalah merupakan dosa-dosa dan kemaksiatan. Nah, ini tentunya sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya. Yang bisa jadi dengan sebab yang demikian itu akan ya dicabutnya keimanan dia. Ya. Nah, secara menyeluruh dalam hatinya, waliyadubillah. Dikhawatirkan dia akan meninggal dalam keadaan sul khotimah, waliyadubillah. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, al-israr, anal israr al-ma'asi, wa su'abis nifak, min ghairi taubah yuksa minna an yu'aqab, sahibuha bisal bil imani bil kuliyah. Ya, wa bil wusu ilan nifakil khalis wa ila sul khotimah. Na'udzubillah min dhali kama yuqal inal ma'asi baridul kufr. Sesungguhnya terus-menerus di atas dosa-dosa, kemaksiatan, dan cabang-cabang kenifakan, tanpa bertobat darinya, dikhawatirkan dia akan dihukum dengan, ya, dicabutnya keimanan secara menyeluruh dalam hatinya, waliyadzubillah. Dan akan mengantarkan kepada kenifakan yang murni, dan meninggal dalam keadaan sul khatimah. Na'udzubillah min dzalik, sebagaimana dikatakan, innal ma'asi baridul kufri. Sesungguhnya dosa-dosa kemaksiatan ini merupakan pos-pos yang akan mengantarkan kepada kekufuran. Allahu taala alam suwab. Insyaallah taala ya kita baca penjelasan dari Syekh Hafidzallahu taala di kesempatan yang berikutnya. Innahu taala wa akhiru da'un alhamdulillahi rabbil alamin sallallahu wasallam mubarak ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.